awil harabu min wajibin. Ya, akan tetapi kalau dia meminta perlindungan untuk dia bisa mendapatkan atau dia bisa sampai kepada perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang terlarang, perlindung diri dari kepolisian misalnya, agar bisa diteruskan praktek pelacuran, perjudian. Nah, perlindung diri. Awil harabu min wajibin, ataukah hendak lari dari kewajiban, menghindar dari kewajiban. Haruma iwa'u, haram hukumnya untuk melindungi dia. Nah, melindungi ahlul bid'ah dengan bid'ahnya. Di dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat yang melindungi muhdis, yang melindungi penjahat, ya, atau pelaku bid'ah. Naam. Tsumma qala al-mu'allif rahimallahu wa dalilul istighatsati qawluhu ta'ala id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Qala ibn Utsaimin rahimahullah, al-istighatsatu talabul ghaus. Yang dimaksud dengan istighatsah adalah meminta ghaus. Yang dimaksud dengan al-ghaus wa huwa al-inqadhu minasyiddati wal halak. Naam. Yaitu berlepas diri, yakni terbebaskan dari kesulitan dan kebinasaan. Ini yang dimaksud dengan istighosah. Jadi bukan yang dimaksud dengan istighosah itu, ya, cara kumpul-kumpul. Hah? Istighosah apa namanya, Puan? Hah? Istighosah akbar. Dalam rangka untuk menjegal dijatuhkannya, hah? Presiden misalnya. Maka untuk menghindari itu, istighosah. Cara istighosahnya apa? Berkumpul. Kemudian amalannya kayak apa? Zikir. Zikir bareng-bareng. Sapa. Bukan itu istighosah. Nah. Itu permainan politik. Dan bid'ah. Tapi yang dimaksud dengan istighosah ketika seorang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesempitan, ketika mereka terong-rong mara bahaya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruhnya adalah milik Allah. Bagaimanapun kekuatan manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, la haula wala quwata illa billah.